بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fillah rahimakumullah. Dengan memohon taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada sore di hari Jumat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barokahnya kepada kita semua. Kita mulai kajian kita dari sebuah pembahasan yang mengangkat tema gejala-gejala terkena sihir, kerasukan jin dan ain. Dengan sebuah harapan, semoga melalui kajian ini kita dapat mengetahui gejala-gejala yang sering muncul dan sering didapati pada orang-orang yang terkena sihir atau kerasukan jin atau mendapatkan pengaruh dari al-ain. Sekiranya pembahasan ini akan membantu kita untuk mengetahui dan mendeteksi bila didapati dari beberapa gejala-gejala, ciri-ciri dan tanda-tanda yang akan disebutkan nanti ada pada saudara kita yang mengeluhkan penyakitnya, yang mengadukan perihalnya, bisa jadi orang tersebut terkena pengaruh dari sihir yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Di mana keadaan seperti ini, ikhwani fillah rahimakumullah, sangat banyak terjadi dan didapatkan di kalangan masyarakat kita. Sehingga bila kita dapati pada diri kita, atau keluarga kita, atau teman-teman kerja kita, saudara kita, tanda-tanda tersebut, maka kita bisa menduga dengan dugaan yang kuat, orang tersebut sedang terkena sihir. Ikhwani fillah rahimakumullah, sesungguhnya sihir, kerasukan jin dan seorang yang terkena ain. Ain itu adalah pandangan atau sebuah madarat yang disebabkan sebuah tatapan pandangan seorang yang menyebabkan bahaya ain tersebut. Pandangan yang orang tersebut mengagumi sesuatu dari apa yang dilihatnya. Kemudian kekaguman itu diikuti oleh jiwanya yang buruk, oleh jiwanya yang keji. Kemudian dengan izin Allah, hal tersebut dapat memunculkan racun maknawi, yang kemudian racun itu dilemparkan kepada orang yang menjadi sasarannya melalui pandangan dan tatapan matanya. Sehingga dengan izin Allah, orang yang dilihat tersebut akan mendapatkan sakit, musibah, dan yang semisalnya. Itu makna ain. Ikhwani fillah rahimakumullah, sihir, kerasukan jin, dan al-ain memiliki tanda-tanda, memiliki gejala-gejala dan ciri-ciri yang didapati pada orang yang menjadi korban. Tanda-tanda dan gejala-gejala ini, gejala-gejala sihir, gejala-gejala kerasukan jin, dan tanda-tanda orang yang terkena ain, tanda-tanda dan gejala-gejala ini sangat mirip satu dengan yang lain. Gejala tersebut didapati pada orang yang terkena sihir, juga didapati pada orang yang terkena kerasukan jin, dan juga didapati pada orang yang terkena ain. Dikarenakan gejala-gejala yang disebabkan oleh sihir, ain, dan kerasukan jin ini sangat mirip, yang hampir-hampir kita tidak bisa membedakan. Gejala-gejala yang khusus yang didapati atau disebabkan karena sihir, atau gejala-gejala yang khusus disebabkan karena kerasukan jin, ataupun gejala-gejala yang khusus yang disebabkan karena ain, saking miripnya sehingga kita tidak bisa membedakan. Nah, gejala-gejala yang sangat mirip dari satu dan yang lainnya. Dari gejala-gejala dan tanda-tanda serta ciri-ciri ini, ikhwani fillah rahimakumullah, tidak dipersyaratkan ciri-ciri tanda-tanda tersebut semuanya terkumpul dan didapati pada diri orang yang sakit. Bahkan bisa jadi pada diri orang yang sakit tersebut didapati sebagian ciri-ciri, gejala-gejala dan tanda-tanda. Dari tanda-tanda seorang yang terkena sihir, kerasukan jin, ataupun seorang yang terkena al-ain. Dan perlu pula diperhatikan bahwa tanda-tanda ini ataupun gejala-gejala tersebut bisa jadi disebabkan oleh penyakit jasmani. Murni penyakit jasmani. Atau disebabkan karena pengaruh gangguan jiwa dan mental, yang tidak ada kaitannya dan hubungannya sama sekali dengan sihir, kerasukan jin, dan al-ain. Nah, ini pun penting untuk kita perhatikan. Bisa jadi gejala-gejala yang akan tersebutkan didapat pada seseorang yang pada dasarnya ia sama sekali tidak terkena sihir, kerasukan jin, ataupun na'am al-ain. Namun, pada umumnya, gejala-gejala, tanda-tanda dan ciri-ciri dari pengaruh sihir, al-ain, demikian pula kerasukan jin, pada umumnya gejala-gejala tersebut adalah seperti apa yang akan kita dengarkan nanti. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, tidak mengapa untuk seseorang yang kita menduga orang tersebut terkena sihir disebabkan didapati padanya gejala-gejala yang ada, untuk kita juga membawa orang tersebut berobat kepada tim-tim medis, dokter-dokter spesialis, agar kesembuhan tersebut semakin diharapkan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, gejala-gejala, tanda-tanda ataupun ciri-ciri dari sihir atau kerasukan jin dan pengaruh ain yang akan disebutkan ini merupakan gejala-gejala yang didapati secara pengalaman. Dan demikian pula apa yang kita rasakan ketika kita melakukan pengobatan merukiah saudara kita yang kerasukan jin, atau ketika kita pernah merukiah saudara kita yang sedang kerasukan atau mendapati pengaruh sihir, maka gejala-gejala yang disebutkan para ulama itu kita dapati dan kita rasakan ada pada orang tersebut. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, hal ini sangat menguatkan kita akan gejala-gejala ataupun tanda-tanda ciri-ciri dari pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain yang akan disebutkan nantinya sebagaimana atau sesuai yang disebutkan para ulama. Ikhwani fillah rahimakumullah, gejala-gejala, tanda-tanda dan ciri-ciri dari pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Macam yang pertama, tanda-tanda, gejala-gejala serta ciri-ciri yang didapati pada diri orang yang diduga mengalami terkena pengaruh sihir sebelum orang tersebut diruqyah. Kita akan dapati padanya ciri-ciri tertentu yang tidak sewajarnya. Ini macam dan kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua, ataupun macam yang kedua adalah gejala-gejala yang didapati pada diri orang yang sakit tersebut di sela-sela kita meruqyahnya, di pertengahan kita meruqyahnya. Ia pun akan menampakkan gejala-gejala ataupun ciri-ciri bahwa yang menunjukkan atau yang mengindikasikan orang tersebut sedang terkena sihir, mendapatkan gangguan jin dan terkena al-ain. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk kepada gejala-gejala ataupun ciri-ciri serta tanda-tanda pengaruh sihir, ain dan gangguan jin dari kelompok yang pertama atau macam yang pertama, yaitu gejala-gejala yang didapati pada seorang yang sakit sebelum dia diruqyah. Dan alhamdulillah, pembahasan yang lalu, kepada kajian yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan yang terkait dengan bagaimana cara meruqyah secara syar'i yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal antum kembali kepada audionya. Semoga kajian tersebut bermanfaat untuk kita semua. Kita sebutkan pada kelompok yang pertama ini, ikhwani fillah rahimakumullah, sebanyak 30 tanda, 30 ciri-ciri ataupun gejala-gejala yang didapati pada orang yang terkena pengaruh sihir, kerasukan jin, dan al-ain sebelum dia diruqyah. Sebelum orang tersebut diruqyah. Gejala yang pertama, yaitu didapati pada diri orang yang terkena sihir, kerasukan jin dan al-ain, perubahan yang sangat drastis, perubahan yang terbalik yang terjadi secara tiba-tiba dan mendadak pada diri orang tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah yaitu perubahan yang sangat drastis. Dia membenci sesuatu yang diketahui ia sangat mencintainya. Atau sebaliknya, dia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu yang sangat dibencinya. Perubahan-perubahan seperti ini merupakan gejala-gejala, tanda-tanda, serta ciri-ciri orang yang terkena sihir, ain, dan kerasukan jin. Gejala yang kedua, yaitu seseorang mendapati pada dirinya beberapa penyakit dengan berbagai macam ragam dan jenisnya secara mendadak. Dan yang anehnya, penyakit-penyakit tersebut tidak diketahui sebabnya secara zahir menurut para medis. Menurut ilmu kedokteran, tidak diketahui sakitnya apa. Dia merasakan sakit di perutnya. Dia mengeluhkan di waktu yang sama pusing yang berat di kepalanya. Dia merasakan kakinya sakit. Tidak bisa bergerak. Secara mendadak. Dibawa ke rumah sakit. Dicek semuanya. Mulai dari darahnya. Mulai dari bagian-bagian tubuh yang diduga sakit. Dokter menyimpulkan tidak ada masalah. Semuanya sehat, semuanya bagus. Tapi kenapa orang yang sakit mengeluhkan, tetap mengeluhkan penyakitnya? Apa yang dia rasakan tersebut? Nah, keadaan yang seperti ini, seorang yang mengalami, merasakan pada tubuhnya banyak penyakit, pada setiap bagian-bagian tubuhnya dengan berbagai macam penyakit tersebut, yang kemudian tidak diketahui sebab yang jelas secara medis apa sebenarnya penyakit yang sedang menjangkitinya. Ini termasuk salah satu di antara sebab-sebab orang tersebut terkena pengaruh sihir, kerasukan jin, dan pengaruh al-ain. Gejala yang ketiga, seorang yang terkena pengaruh sihir atau kerasukan jin dan al-ain, orang tersebut akan sering merasakan kesempitan pada dadanya. Merasakan dada yang sempit, terkhusus setelah salat al-asr dan salat maghrib. Sering dia rasakan yang seperti ini. Sempit dadanya. Terkhusus setelah dia menyelesaikan salat maghrib dan salat al-asr. Ini merupakan tanda dan ciri serta gejala seorang yang tengah mengalami pengaruh sihir, kerasukan jin, dan al-ain yang berikutnya. Demikian pula ikhwani fillah rahimakumullah, gejala, tanda-tanda, dan ciri-ciri pengaruh sihir, al-ain, dan kerasukan jin yang berikutnya adalah seorang yang terkena pengaruh sihir, biasanya orang tersebut tidak suka beraktivitas. Dan tidak mau berkumpul dengan masyarakat yang ada. Perubahan yang sangat drastis. Tidak mau bergaul seperti biasanya. seorang yang terkena sihir dikenal sebelum seorang yang supel, suka bergaul, bermasyarakat dengan masyarakatnya. Namun tiba-tiba keadaannya berubah. Malas untuk berangkat sekolah. Malas untuk berangkat bekerja. Yang kuliah, malas untuk kuliah. Dan lebih cenderung dan suka untuk menyendiri. Dan berubah menjadi seorang yang sangat-sangat pendiam. Menyendiri di kamarnya. Berdiam diri. Ini di antara ciri-ciri dan gejala-gejala seorang yang sedang terkena pengaruh sihir, kerasukan jin, dan al-ain. Nas'alallah salama wal-afiyah. Ciri yang kelima. Adalah seorang yang terkena pengaruh sihir dan yang semisalnya sering dia menghayalkan melakukan sesuatu dalam keadaan kenyataannya dia tidak melakukannya. Sering dia menghayalkan pada dirinya bahwa ia sedang atau telah melakukan sesuatu pekerjaan dalam keadaan kenyataannya dia tidak melakukannya. Nah, ditanya sudah makan? Sudah. Nah, dalam keadaan dia belum makan. Nah, ayah ibunya, keluarganya mengetahui dia belum makan. Dia katakan saya sudah makan. Tadi barusan tadi saya makan. Nah ini, jika didapati orang seperti ini, maka didapati padanya gejala-gejala, ciri-ciri dan tanda-tanda sedang mengalami terkena pengaruh sihir dan yang semisalnya. Demikian pula ikhwani fillah rahimakumullah, di antara tanda-tanda yang zahir, yang nampak pada jasmani, tubuh seorang yang sedang mengalami pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain, kita dapati wajah orang tersebut. Kita dapati kurus pada wajahnya. Nah, kurus yang terlihat pada wajahnya. Atau wajah orang tersebut berubah menjadi kuning, menguning. Wajahnya kuning, matanya kuning. Orang yang seperti ini biasanya sedang terjangkiti pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain. Demikian pula didapati memar-memar pada bagian-bagian tubuhnya, memar yang berwarna biru atau kecoklat-coklatan. Namun dengan tanpa sebab yang jelas. Memar-memar pada bagian tubuhnya, di pahanya, di kakinya, di lengannya, di dadanya, di punggungnya. Dengan tanpa sebab yang jelas. Kalau dia jatuh dari tempat yang tinggi atau tertimpa sesuatu, kemudian memar, ini jelas perkaranya. Jelas sebabnya. Namun kemudian bila muncul memar-memar seperti ini dengan tanpa adanya sebab yang jelas, maka ini bisa jadi merupakan gejala dan ciri-ciri dari pengaruh sihir, kerasukan jin, dan al-ain. Gejala yang ketujuh. Seorang yang terkena pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain biasanya mengalami sakit kepala yang sering berulang. Atau mengalami demam yang terjadi secara tiba-tiba dan mendadak. Demam. Ini pun Di antara ciri-ciri dan gejala-gejala seorang terkena sihir, kerasukan jin dan al-ain. Demikian pula ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara gejala-gejala, ciri-ciri dan tanda seorang yang sedang terkena pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain, dan ini banyak terjadi, adalah terjadinya percekcokan antara suami istri, sepasang suami istri, dan suka untuk saling menjauh di antara keduanya. Sang suami minggat, sang istri minggat, kabur. Bila bertemu bertengkar, atau pertengkaran tersebut terjadi di antara salah seorang, terjadi dengan salah seorang anggota keluarganya. Dan yang anehnya, itu semua terjadi hanya disebabkan perkara yang sangat-sangat sepele. Sesuatu yang tidak sewajarnya. Ini sering terjadi dan ini tanda yang paling banyak kita dapati. Bahwa salah satu di antara keduanya sedang terkena pengaruh sihir atau kemasukan jin atau terkena pengaruh buruk al-ain. Hanya disebabkan perkara yang sangat sepele. Terjadi percekcokan, pertengkaran. Sampai kemudian sang istri minggat ke rumah orang tuanya, sang suami juga kabur dari rumahnya. Nah, ini di antara ciri-ciri dan tanda-tanda. Berikutnya, ikhwani fillah rahimakumullah. Ciri-ciri dan tanda-tanda yang ke-9. Adalah seorang yang sedang terkena pengaruh sihir, dia sering menduga memiliki anggapan melihat sesuatu yang sifatnya khayal ketika dia dalam kondisi terjaga. Sesuatu yang mustahil untuk dilihat, itu terlihat padanya, tergambarkan pada dirinya. Dalam keadaan dia terjaga, tidak tidur, bukan mimpi. Ini pun termasuk ciri-ciri dan tanda-tanda seseorang sedang mengalami pengaruh sihir dan yang semisalnya. Kemudian tanda yang ke-10 atau gejala yang ke-10 adalah seorang yang tengah mengalami pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain, biasanya menjadikan orang tersebut jadi seorang yang malas, menjadi seorang yang pemalas dan mudah jenuh serta hilang semangat. Demikian pula orang tersebut didapati seorang yang sering mengalami stres yang berkepanjangan. Serta ikhwani fillah rahimakumullah, di antara ciri-cirinya pula adalah orang tersebut tidak memiliki semangat makan. Memiliki selera makan yang rendah. Bahkan makanan yang paling dia sukai, disajikan, diberikan kepadanya, dia tidak makan. Pengaruh yang begitu drastis. Yang begitu mendadak didapati pada orang tersebut, tidak seperti biasanya. Ini tanda-tanda dan ciri-ciri dari seorang yang sedang mengalami kerasukan jin, al-ain, dan pengaruh sihir. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, di antara gejala-gejala ataupun ciri-ciri seorang yang mengalami pengaruh sihir dan semisalnya, orang tersebut sering merasakan hilangnya keseimbangan ketika berjalan. Sering oyong, hilang keseimbangannya. Sering merasakan yang seperti itu. Hilang keseimbangan tubuhnya ketika dia berjalan. Ini di antara ciri-cirinya. Demikian pula ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda seorang yang terserang sihir dan yang semisalnya, orang tersebut sering mendengarkan dengung di kedua kupingnya atau di salah satunya. Dengung. Nah, terkadang kita merasakannya. Ini sering terus terjadi pada dirinya. Nah, tidak hilang. Kalau orang yang normal, biasanya beberapa saat kemudian hilang. Nah, tidak kemudian terus-menerus dan sering mengalaminya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, tanda-tanda yang terjadi pada wanita. Biasanya tanda-tanda ini ataupun gejala-gejala ini terjadi ketika sang wanita dalam keadaan haid. Dia merasakan sakit yang sangat di daerah rahimnya. Dan keluar darah yang volumenya begitu banyak yang tidak seperti biasanya. Atau seorang wanita yang sering mengalami istihadhah, yaitu keluarnya darah, naam penyakit dari rahimnya. Keluar darah penyakit tersebut, istihadhah. Sering mengalaminya. Ini bisa jadi merupakan ciri-ciri dari pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain. Demikian pula tanda dan ciri yang ke-14. Lampu. Adalah orang yang sedang mengalami pengaruh sihir, orang tersebut mudah marah. Dengan murka dan kemarahan yang besar. Namun yang anehnya disebabkan karena perkara dan masalah yang sangat-sangat sepele. Marah yang tidak wajar. Nah. Demikian pula di antara tanda-tanda dan ciri-cirinya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Seorang yang terkena pengaruh sihir, orang tersebut biasanya sangat suka tidur. Nah, sangat suka tidur. Terus menerus keadaan seperti ini dialami. Yang sebelumnya kebiasaan ini bukan kebiasaan yang dikenal dari orang tersebut. Suka tidur. Dan bila dia tidur dengan begitu pulasnya. Dan sangat sulit untuk dibangunkan. Dan dia bangun sendiri. Kalau orang normal tidur sepulas apapun, bila kemudian mendengar sesuatu atau sudah saatnya terbangun, dia terbangun dengan begitu mudahnya. Nah, orang yang terkena pengaruh sihir, tidurnya bukan tidur yang wajar. Nah, kalau tidur sangat lelap sekali dan susah bangun, ini bisa jadi merupakan ciri-ciri dan tanda-tanda dari sihir tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, tanda yang ke-16. Seorang yang terkena pengaruh sihir, dia mendengar suara orang yang sedang menelpon yang menyebut namanya. Namun ketika dia lihat tidak ada wujudnya. Sering disebut. Dia dengar suara telepon yang menyebut namanya ketika dilihat tidak ada wujudnya. Ini pun merupakan di antara gejala dan ciri-cirinya. Demikian pula ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda pengaruh sihir, kemasukan jin dan al-ain, adalah seorang merasakan sakit pada tubuhnya dan anehnya sakit tersebut berpindah-pindah pada tubuhnya. merasakan nyeri, sakit. Terkadang di bawah punggungnya. Terkadang bagian tengah punggungnya. Terkadang di kedua bahunya. Namun anehnya sakitnya tersebut berpindah-pindah. Ini bisa jadi merupakan ciri-ciri dan tanda-tanda seorang sedang terkena pengaruh sihir. Demikian pula ikhwani fillah rahimakumullah, di antara ciri-ciri dan tanda-tandanya adalah seorang mengalami alergi kulit yang disertai dengan rasa gatal yang sangat, atau didapati pada tubuhnya bengkak-bengkak serta muncul bentol-bentol, bintik-bintik, bentol-bentol pada tubuhnya. Ini bila terjadi secara tiba-tiba dan tidak diketahui penyebabnya secara medis, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda dan ciri orang tersebut sedang terkena sihir. Demikian pula di antara tandanya ikhwan fillah rahimakumullah, biasanya seorang yang sedang terkena sihir, kerasukan jin dan al-ain, dia mengalami diare yang sangat parah. Diare yang akut, mencret. Atau mengalami, merasakan banyaknya gas dalam perutnya. Atau mengalami keasaman lambung yang tinggi. Atau merasakan panas pada perutnya. Atau sebaliknya, orang tersebut tidak bisa buang air besar. Keadaan yang sangat berubah, mendadak. Ini di antara ciri-ciri dan gejala-gejala yang bisa jadi merupakan ciri-ciri dari pengaruh sihir. Kemudian tanda yang ke-20. Seorang yang sedang terkena pengaruh sihir, demikian pula kerasukan jin dan al-ain, orang tersebut mengalami penglihatan yang rabun. Lemah kemampuan untuk melihat. Rabun. Biasanya dia melihat dengan begitu jelasnya. Dan juga didapati pada mata orang tersebut semacam keadaan juling. Nah, berubah. Bola matanya berubah secara normal. Dari keadaan yang normal. Nah, beda kalau kemudian secara dia juling. Dari asal penciptaannya, beda. Lihat pandangannya, matanya tidak, kok berubah. Tidak seperti biasanya. Nah, dan demikian pula seorang yang terkena pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain, biasanya orang tersebut sering merasakan gundah gulana. Merasakan kecemasan. Sering bersedih dan terjangkiti penyakit insomnia, yaitu penyakit susah tidur. Nah, kelainan dalam hal tidur, susah tidur. Tidak siang, tidak malam. Ini merupakan di antara ciri-cirinya. Demikian pula dia sering merasakan kegalauan. Sering panik. Dan mengalami rasa takut yang besar. Dimanapun dia berada, dia merasakan ketakutan. Nah, ini di antara ciri-ciri orang sedang terkena sihir, kerasukan jin dan al-ain. Demikian pula di antara ciri-ciri dan tanda-tanda seorang yang terkena ain, sihir dan kerasukan jin adalah orang tersebut terserang penyakit keragu-raguan yang besar. Tidaklah dia melakukan sesuatu, ikhwani fillah rahimakumullah, kecuali dia ragu apakah saya telah melakukan atau tidak melakukannya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit yang seperti ini. Yang biasanya orang yang seperti ini, ujung-ujungnya stres, gila. Na'udzubillah. Penyakit ini disebut para ulama dengan al-waswasul qahri. Nah, sangat sering terjadi keraguan-raguan, kebimbangan, was-was dalam hatinya. Ketika dia telah berwudu, selesai berwudu, dia ulang kembali wudunya. Anggapannya saya belum berwudu tadi. Ketika dia sholat, sudah mengangkat tangan, dia merasakan belum mengangkat tangan, dia angkat lagi tangannya. Ketika dia sudah makan, dia merasakan dia belum makan, makan lagi. Sehingga tidaklah ada suatu perkara, suatu amalan, perbuatan yang dilakukannya kecuali dia ragu padanya apakah dia telah melakukannya atau belum melakukannya. Innaudzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit yang seperti ini. Apa artinya hidup kalau kemudian seorang terjangkiti penyakit yang seperti ini? Innaudzubillah. Nah. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, di antara tanda-tanda dan ciri-cirinya adalah seorang yang mengalami pengaruh sihir, dia sering lupa. Sering lupa. Dan itu bukan kebiasaannya. Bukan juga karena pengaruh tua, pikun atau semisalnya, bukan. Nah. Dan demikian pula di antara ciri-cirinya adalah orang tersebut tidak suka untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berat baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan dari ibadah-ibadah yang ada. Dan berat baginya untuk menghadiri majlis ilmu. Ini di antara ciri-ciri bila seorang mendapati sebagian ciri-ciri yang tersebutkan di atas tadi ada padanya, ditambah dengan ini, semakin menguatkan kita orang tersebut sedang terkena sihir, pengaruh ain ataupun kerasukan jin. Berat untuk sholat berjamaah. Berat untuk kemudian hadir di dalam majlis ilmu. Dalam keadaan dia dikenal sebelumnya seorang yang hadir, rajin dalam hadir majlis ilmu. Perubahan yang sangat mendadak dan drastis pada orang tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, di antara tanda-tanda ciri-ciri dari pengaruh sihir, kerasukan jin dan al-ain adalah keluarnya bau yang sangat tidak sedap. Bau keringat yang sangat tidak sedap. Yang tidak sewajarnya pada diri orang tersebut. Bau yang aneh. Bau busuk yang aneh. Naam. Atau bau yang tidak sedap yang bisa jadi dia saja yang merasakannya. Adapun orang-orang di sekitarnya tidak merasakan bau tersebut, tidak mencium bau itu. Ditambah dengan seringnya mengeluarkan keringat yang mencucur begitu derasnya dari orang tersebut. Atau orang yang seperti ini sering buang air kecil. Sebentar-sebentar buang air kecil. Sebentar-sebentar buang air kecil. Keringat mencucur. Baunya tidak sedap. Nah. Bau keringatnya bukan bau keringat yang sewajarnya. Lain baunya. Nah. Ini di antara sebab dan ciri-ciri seorang sedang mengalami pengaruh dari sihir. Dan yang semisalnya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, di antara ciri-cirinya adalah seorang yang terkena sihir, ini paling juga sering didapati, adalah lemah syahwatnya untuk berhubungan suami istri dengan istrinya. Tidak memiliki kemampuan. Lemah kemampuannya. Lemah syahwatnya. Itu terjadi secara mendadak. Dan demikian pula dari pihak istri pun dingin. Tidak sama sekali memiliki gairah untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. Dingin. Hilang keinginannya. Terjadi perubahan tersebut secara mendadak di antara keduanya. Ini bisa jadi merupakan pengaruh sihir, al-ain, dan kerasukan jin. Demikian pula ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara ciri-ciri dan tanda-tandanya adalah seorang sering mimpi. Mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Mimpi yang mengerikan. Bersamaan dengan mimpi tersebut, dia sering mengalami ketindihan. Sering mengalami ketindihan. Bila dia bermimpi, dia sering bermimpi melihat atau mengalami gangguan hewan-hewan berbisa. Hewan-hewan yang sangat dikhawatirkan kejelekannya seperti ular hitam, anjing. Disebutkan para ulama syaitan, bila dia berubah menjadi anjing, dia berubah menjadi anjing hitam. Bila dia berubah menjadi kucing, dia berubah menjadi kucing hitam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Pada kajian berikutnya kita akan membahas tentang penjelasan para ulama tentang alam jin biiznillah. Atau dia mimpi buruk, mendapatkan gangguan dari unta, atau mimpi melihat kuburan, mimpi melihat tong sampah yang busuk, atau dia berada di dalamnya, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, atau mimpi tenggelam yang seperti sering berulang dia rasakan dan dia alami. Na'udzubillah. Demikian pula ikhwani fillah rahimakumullah, di antara tanda dan cirinya adalah seorang yang sedang mengalami gangguan jin, terkena sihir. Demikian pula terkena ain. Bila orang tersebut tidur, dia sering mengigau. Dan sering mengalami gigi yang saling beradu. Apa bahasanya? Kretek gitu. Dan mengeluarkan suara yang jelas. Nah. Dan di pertengahan tidur, dia sering mengeluarkan suara seperti orang yang sedang menahan kesakitan, merintih. Ya, begitu, kurang lebih. Naam. Sering suara-suara seperti ini yang aneh. Yang mungkin kita mendengarkannya, kita juga takut. Ya, dari orang tersebut. Naam. Demikian pula di antara ciri-cirinya ikhwani fillah rahimakumullah adalah seorang yang sedang mengalami gangguan jin, terserang pengaruh sihir dan ain. Orang tersebut sering merasakan rasa berat di dadanya ketika hendak tidur. Rasa berat di dadanya. Sering dialami. Dan yang terakhir ikhwani fillah rahimakumullah, di antara ciri dan tandanya adalah dari orang yang terkena sihir, kerasukan jin dan pengaruh ain, orang tersebut sering tanpa sadar jalan dalam keadaan sedang tidur. Bisa gak terjadi seperti ini? Bisa. Nah, sering terjadi beberapa kali terjadi pada diri orang tersebut. Ketika tidur dia berjalan. Nah. Atau sering merasakan susah tidur. Bukan karena pikiran di pekerjaannya. Bukan karena ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kenapa kok saya? Saat ini, saat akhir-akhir sangat susah tidur. Tidak siang, tidak malam. Nah, ini bisa jadi. Na'udzubillah, Anda sedang mengalami pengaruh sihir. Atau di antara pandangannya adalah seorang yang sering terbangun tiba-tiba dalam keadaan dia merasakan ketakutan yang sangat. Nah, terbangun tiba-tiba dan langsung mendapat rasa takut yang begitu menghantui dirinya. Nah, maka ikhwani fillah rahimakumullah, inilah beberapa gejala-gejala dan tanda-tanda serta ciri-ciri yang sering didapati pada seorang yang terkena pengaruh dari sihir, kerasukan jin, dan al-ain. Dengan demikian, ikhwan fillah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan macam dan kelompok yang pertama dari gejala-gejala, ciri-ciri dan tanda-tanda terkena sihir, kerasukan jin, dan al-ain. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua setelah Isya. Biiznillahi ta'ala kita akan menyebutkan ciri-ciri dari kelompok dan macam yang kedua, yaitu ciri-ciri seorang terkena sihir dan semisalnya ketika sedang diruqyah. Dan ini yang sering kita dapat. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dengan demikian kita cukupkan dulu kajian kita. Semoga apa yang disampaikan dapat difahami, dapat dicerna dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.